Positioning Indonesia, Hermawan Sulistyo. Mitra bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, guna melakukan perubahan dan perbaikan bangsa dari persoalan demoralisasi serta korupsi, dengan metode potong generasi berdasarkan rezim kekuasaan, dibutuhkan seorang leader yang benar-benar bersih, serta memiliki visi kuat atas masa depan bangsa, bahkan berani mematok target pencapaian dalam jangka pendek maupun jangka panjang, agar bisa diukur secara transparan oleh segenap elemen bangsa. Dan untuk melanjutkan bahasan atas persyaratan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan, menurut visi Bapak, di mana titik lemah kita terkait dengan upaya perbaikan bangsa ini ke depan? Kalau titik lemah kita semua udah tahu lah. Perbaikannya itu mulainya dari mana gitu. Bangsa ini mulai perubahannya harus dari atas. Kalau para pejabatnya memberi contoh yang baik gitu dan punya keberanian, saya kira kalau gagasan samalah gitu kan. Kalau di tingkat wacana, di tingkat keyakinan samalah gitu. Artinya antara tingkat gagasan, keyakinan dengan sistem tindakan itu ada kesenjangan. Yang ideal kan nggak ada kesenjangan gitu. Jangan korupsi, itu sering didengungkan di masjid-masjid, di gereja gitu kan. Tapi pada sistem tindakan, dia melakukan gitu loh. Anda pikir orang yang pejabat yang korup-korup itu nggak beribadah. Jadi kan yang salah di mana kan gitu. Jadi apakah kita masih banyak salah arah dalam menentukan pimpinan yang mampu membawa perubahan itu, Pak Her? Lah ya, nabrak-nabrak gitu, bukan salah arah, kayak bola aja ke sana ke sini karena orang tidak memahami gitu. Bagaimana mensosialisasikan perubahan-perubahan ini gitu loh. Paling gampang itu ngukurnya begini. Bikin survei sebetulnya ya, pejabat eselon 1 ke atas. Kenapa? Dulu negara ini disebut negara birokrasi. Karena menteri itu political appointees, ya, penunjukan politik, pengangkatan politik yang belum tentu bisa mengendalikan satu organisasi organisasi kementerian bahkan badan. Nah, artinya apa? Ukurannya adalah eselon 1 lah ke atas gitu. The real bureaucrats nih. Itu kalau kita hitung semua pengambilan keputusan eselon 1 plus plus itu jumlahnya dulu 20 tahun yang lalu 1.500, kalau sekarang diperhitungkan total yang ikut mengambil keputusan itu sekitar 2.500 sampai 3.000. Kita survei nih, tolong Anda jawab, Indonesia 5 tahun lagi ada di mana, 25 tahun lagi wajah Indonesia seperti apa? Saya jamin 1000% nggak bisa jawab. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.